Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mau nanya, yang di luar masih hujan atau udah terang dari tadi? Alhamdulillah sudah terang ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Majelis Ar-Raudhah ini. Semoga Allah yang membalasnya, bukan saya yang membalasnya. Amin Allahumma amin. Meskipun tidak saya sebutkan satu persatu siapa yang hadir, karena di sini semua orang penting buat saya, semua orang mulia buat saya. Kalau ada tokoh-tokoh jenengan di kampung yang tidak saya sebutkan, karena memang ini hampir semua tokoh-tokoh di kampung di pengajian masing-masing hadir. Coba saya mau absen, Sragen coba setria saya gitu, Sragen coba, Boyolali. Saya ulangi ya, coba hadir gitu ya, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Ponorogo, hadir gitu ya, Semarang, Solo Tiga, Malang, ada yang dari Malang, Ngawi, Mantingan. Mantingan sama Ngawi ini nak dulur. Semanggi, hadir. Ya masuk Semanggi enggak disebut. Solo. Hadir ya. Di sini banyak semua tokoh, saya enggak bisa sebutkan satu-satu. Pak Helmi terima kasih sudah rawuh. Pak Hartanto, Habib Abdullah, Habib Mohsin, terima kasih atas semua kehadirannya, Pak Edi dan lain sebagainya. Dan terima kasih untuk Hadroh Patahilah dan Hadroh dari Jepara yang bisa berkolaborasi. Ustadz Anis, Ustadz Ali dan kawan-kawannya. Alhamdulillah, saya mau nanya, pukulan rebana tadi nyenengkan hati atau enggak nyenengkan hati? Nah, yang begini juga dihidupkan biar hati kita jadi tentram. Pada malam hari ini, Habib Husain bin Anis bersama saya dan semua teman-teman yang di sini mengucapkan minal aidin al faizin. Semoga jenengan dan saya termasuk orang-orang yang kembali lahir suci, tidak punya dosa lagi, dan orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirah. Amin Allahumma amin. Tidak lupa, ini ada yang rasani dari rumah, yang di rumah juga. Ini yang lihat saya, lihat kita semua, ada yang di Hong Kong, ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura, ada yang di London, ada yang di Amerika, ada yang di Rusia, ada yang di Jepang, ada yang di Jeddah, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Indonesia seluruhnya, yang barusan dari Batu Licin, Kalimantan Selatan dan lain sebagainya, semua menyaksikan live streaming video dan live streaming audio. Semoga keberkahannya juga nyampe ke sana semua. Amin Allahumma amin. Dan ada juga ini malam hari ini teman saya, kalau tidak salah ini dari perwakilan Taiwan, kalau tidak salah malam ini juga hadir ke sini. Insyaallah saya berapa bulan lagi mau ceramah di Taiwan. Doakan, selamat ya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya cuma mau nyampaikan satu hadis. Setelah itu nanti Habib Muhammad ngasih tausiah dikit, kemudian Ustadz Ridho ngasih tausiah dikit, dikit-dikit saja, lama-lama menjadi bukit. Alhamdulillah waktunya berkah. Jam 10 lewat 15 menit. Insyaallah karena malam hari ini spesial istimewa, nanti ada pembagian door prize. Panitia tolong semua yang akan diundi dikumpulkan di depan sini ya. Ya, yang akan diundi tolong semuanya dikumpulkan di depan sini. Saya akan menyampaikan dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dua hadis ini kita camkan dan kita dengarkan baik-baik. Insyaallah kita akan mendapatkan kunci selamat dunia dan kunci selamat akhirah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum, rawahul Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu." Kalian tidak mungkin bisa masuk surga kecuali setelah kalian mau beriman kepada Allah, kecuali jadi orang yang beriman. Kalau sudah jadi orang yang beriman, baru bisa masuk surga. Kalau belum beriman, belum bisa masuk surga. Nah, yang jadi masalah, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wala tu'minu, dan kalian belum bisa dianggap sebagai orang yang sempurna imannya, yang tinggi keimannya, keimanannya, hatta tahabbu, sampai kalian bisa saling mencintai satu dengan yang lain. Jadi sehebat apapun sholatnya, sehebat apapun puasanya, sehebat apapun sedekahnya, sehebat apapun zikirnya, kalau belum bisa mencintai muslim yang lain, belum bisa menyayangi muslim yang lain, maka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, keimanannya belum sempurna. Keimanannya belum sempurna. Jadi ukuran sempurnanya iman adalah rasa cinta satu dengan yang lain di antara muslimin. Dan alhamdulillah malam hari ini saya merasakan jenengan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Hujan-hujan berangkat naik truk tutup terpal kebocoran, ya berangkat ke tempat ini. Berpayung-payung sambil hujan di emperan-emperan rumah tetangga saya dilakoni. Bahkan tadi duduk belum ada apa-apa, hujan ya duduk silok kehujanan dilakoni. Saya yakin semua itu karena rasa saling mencintai di antara kita sesama muslim. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan, awala adullukum ala, mau enggak kalian saya ajarkan suatu amal? Kalau amal ini kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Rasul bersabda, afsus salam bainakum, maka terbarkanlah ucapan salam di antara kalian semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, yuk kita tebarkan salam. Salam ini yang punya cuma muslim, selain muslim enggak punya. Ini ciri khas umat Islam. Dahulu program pertama Nabi SAW ketika masuk kota Madinah memunculkan ciri khas muslim. Yang ciri khas muslim ini sekarang mulai pudar. Muslim yang satu ketemu muslim yang lain tidak menunjukkan ciri khasnya, tidak menunjukkan identitasnya. Identitas muslim itu ditandai kalau satu ketemu yang lain langsung mengucapkan assalamualaikum. Tapi yang kita sadari sekarang ini, jujur saja, satu dengan yang lain ketemu tidak mengucapkan assalamualaikum, tapi wilujeng mas, wilujeng mbak, bro how are you, betul atau betul, mas gimana kabarnya, bu gimana kabarnya, salamnya hilang. Boleh tanya wilujeng mas, bro how are you, tidak jadi masalah, tetapi depannya harus tetap assalamualaikum, bro how are you. Assalamualaikum mbak wilujeng, assalamualaikum mas wilujeng. Salamnya itu harus di depan. Ini identitas seorang muslim. Kalau salam ini sudah ditebarkan, insyaallah bangsa kita ini akan selamat semuanya. Karena itu ketika Rasulullah SAW hijrah, beliau pertama kali menyatakan, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa salli bilail wa nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Hei umat manusia, tebarkan ucapan salam wa at'imut ta'am, kasih makan semua orang. Wa salli bilail wa nas niyam, salatlah di malam hari saat manusia terlelap dalam tidurnya. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan ucapan selamat. Karena itu hadirin, ucapan salam ini Allah izinkan kita untuk mengucapkan satu dengan yang lain, dan Allah perintahkan kita untuk mengucapkan satu dengan yang lain berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah kemuliaan bagi kita, kita juga boleh mengucapkan salam kepada Allah. Setiap attahiyat kita ucapkan attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu merupakan ucapan salam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa, langsung dari Allah taala tanpa diwakilkan oleh siapapun, Allah memerintahkan kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mewahyukan innallaha wa malaikatahu hendaknya kalian selawat dan salam. kepada Nabi dengan ucapan salam yang baik dan banyak. Perintah dari Allah, salimu taslima. Salimu taslima, diperintahkan kita mengucapkan salam. Perintah ini berlaku di masa hidup beliau dan setelah wafatnya beliau, sampai-sampai oleh Allah diwajibkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdua dengan Allah, salat tidak akan diterima salat kita sebelum kita mau mengucapkan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah butuh salam kita? Tidak. Sebagaimana solawat, Rasul enggak butuh solawat kita. Tetapi Allah perintahkan kita bersolawat kepada Nabi karena Allah sayang kepada anda semua, sayang kepada saya, sayang kepada kita semua. Allah ingin memberikan rahmatnya cuma-cuma. Allah ingin menggerojokkan rahmatnya untuk kita semua. Makanya Allah perintahkan kalian solawat. Ya. Ya Habib, alaika salawat. Dari Madinah Al-Munawwarah, dari Raudhah Rasulullah, dari tempat persemayaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak mengatakan secara berjamaah, tapi satu-satu disebut oleh Rasul, untuk fulan anaknya fulan salamku, untuk fulan anaknya fulan salamku, doa keselamatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mendoakan selamat muslim yang lain, masih menunggu jawaban doa selamat. Tapi kalau kita mendoakan selamat Rasulullah SAW, tidak usah pakai ditunggu, langsung dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu hadis tadi renungkan, ucapan salam ditebarkan bukan cuma di antara kita, tetapi juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Kira-kira paham atau enggak paham? Paham ya? Tambah semangat ngucap salam atau enggak semangat? Makanya kalau pulang masuk rumah langsung ucap salam. Dan Nabi menambahkan tuh, buat yang rezekinya seret-seret, yang sering sambat rezekinya itu susah, yang sering sambat ekonominya itu kok angel, kok berat, hidupnya kok ruwet, Rasul sudah mengajarkan, masuk rumah ucapkan salam kepada penghuni rumahmu dan ucapkan salam kepadaku, sabda Rasul SAW, dan bacalah surat Al-Ikhlas, maka Allah akan menggerojok dia dengan rezeki. Buktikan, amalkan, jangan tanya bagaimana dan bagaimana. Ucapan salam pada Allah, ucapan salam pada penghuni rumah, ucapan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Habib Muhammad di kanan saya, Habib Ridho di sebelah kiri saya, dikit-dikit mau nambahkan insyaallah manfaat. Ini yang kanan lebih muda dari saya, yang kiri juga lebih muda dari saya, dan saya sudah tua. Ya, saya sudah tua. Jadi yang tua harus duduk, yang muda biar berdiri bangun. Saya pakai baju begini, yang lain tidak, bukan karena apa-apa. Saya nyemana, saya ini jadi anak di tengahnya orang-orang tua, pengen dibimbing sama orang tua, pengen nyemangati diri sendiri biar jenengan tuh di saat ada yang rodok disawang, rodok ganteng jadi yo elek. Ya kan, rodok semangat ya, daripada tidak ada yang disawang kan mending ada yang di sawang, walaupun yang disawang ya kayak begini nih ya. Tapi Nawa itu pengen nyemangati diri sendiri dan nyemangati teman-teman semuanya. Fadhol Habib Muhammad. Sebelum itu, nanti kan ada bagian door prize ya. Nah, malam hari ini saya mau ngasih hadiah Habib Muhammad tongkat saya nih. Ini tongkat dari kayu gaharu nih. Ini tongkat dari kayu gaharu. Ini beliau pasti terkejut nih. Ya, jangan dibuat nuduh orang ya, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah, wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Saya mau ngomong apa juga bingung malam hari ini. Tapi yang jelas, saya bersumpah demi Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi billahi tallahi, ketika saya duduk di tempat ini, saya lihat tongkat ini tadi, saya batin, tongkatnya kok bagus bener. Iki nek dikeke aku, ya aku seneng banget. Demi Allah tadi saya batin gitu. Ternyata isi ceramah saya di tempat ini 2 minggu yang lalu terbukti. Saya kan ceramah kemarin 2 minggu yang lalu di tempat ini, saya mengatakan man asurat alaihil hajah fal yuksiri sholata alaiya. Barang siapa yang punya hajat tapi belum keturutan, maka suruh memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, sekarang kalau saya yang duduk enggak kehujanan aja dapat tongkat, hajatnya terkabul, apalagi yang kehujanan. Mudah-mudahan terkabul semuanya hajatnya. Kalau saya yang rumahnya dekat, dekat rumah Metro Dranan situ, datang ke sini terkabul hajatnya, apalagi yang dari Ngawi, apalagi yang dari Malang, apalagi yang dari Solo Tiga, apalagi yang dari Sragen. Akhirnya saya jadi ngabsen ini. Pokoknya kalau saya kalau mau ngabsen, ngabsennya gampang aja. Yang cinta Nabi jawab hadir. Jawabannya kurang keras, yang di luar belum kedengeran. Yang cinta Nabi jawab hadir. Ini baru cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah siapapun yang cinta kepada Nabi, cintanya tidak akan ditolak oleh Nabi. Pasti. Kalau Anda cinta sama orang yang baik, orang yang punya akhlak mulia, orang yang berakhlak, itu pasti akan balik cinta kepada Anda. Gimana kalau Anda cinta dengan manusia yang akhlaknya dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya cuma akan menceritakan sebuah kejadian. Dan kejadian ini layak untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika perang Uhud. Perang Uhud ini perang besar dalam Islam. Waktu itu kaum muslimin sempat memukul mundur pasukan daripada orang-orang kafir. Akan tetapi Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam, ketika melihat celah yang ditinggalkan oleh pasukan pemanah yang turun, kemudian Khalid bin Walid memimpin pasukan kafir lewat gunung itu, kemudian menyerang dari belakang kaum muslimin. Ketika itu keadaan sangat menegangkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi incaran orang-orang kafir. Bahkan beliau terkena panah di bagian pipinya. Bagian gigi geraham menurut sebagian ahli sejarah patah karena terkena busur panah dari orang-orang kafir tersebut. Akhirnya ketika itu salah seorang sahabat yang menyaksikan keadaan itu langsung ambil posisi memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari depan, dan dia pun terkena hujan, bukan hujan air, hujan panah. Hujan panah, hujan tusukan pedang, hujan tusukan tombak. Ketika selesai perang, didapati di bagian punggung beliau, karena beliau memeluk Nabi saat itu, kurang lebih ada 80 bekas luka. Bekas luka karena panah, bekas luka karena pedang, dan bekas luka karena tombak. Di waktu itu pula ada salah seorang yang ketika melihat keadaan genting seperti itu, melihat anggota tubuh Nabi ada yang tersingkap, orang ini langsung lari mendatangi Nabi dan mencium bagian tubuh Nabi yang tersingkap tersebut. Hingga akhirnya Nabi kaget, mengatakan, "Waihak, ma hamalaka ila hadza, ala hadza? Kamu kenapa kok berbuat seperti ini? Ini keadaan perang, ini keadaan genting sekarang ini." Dijawab oleh orang itu, "Hai Nabi, aku menyangka ini akhir hidupku saat ini. Setelah ini aku bakal syahid. Dan aku ingin ketika aku syahid, anggota tubuhku, jasadku itu pernah bersentuhan dengan kulitmu. Dan ini akan aku jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Oleh karena itu, niatkan di tempat ini, di majelis yang mulia ini, kita enggak tahu kapan usia kita, mungkin ini majelis terakhir untuk kita. Niatkan di dalam majelis ini, di tempat inilah kita akan menempelkan hati kita dengan hati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini yang akan kita bawa sebagai modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amalanmu? Kita enggak mungkin jawab salat kita enggak mungkin jawab puasa kita enggak mungkin jawab zakat kita enggak mungkin jawab sedekah kita enggak mungkin jawab tentang kebersihan hati kita, tapi kita bisa jawab, kami yang ada di sini ya Allah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Biar lebih semangat lagi, mari kita salawat bareng-bareng. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Yang terhormat Habib Hussein Al-Habsyi, yang terhormat pendiri Majlis Ta'lim Ar-Rawdah, semoga Majlis Ta'lim Ar-Rawdah ini sama seperti Rawdahnya Nabi Muhammad SAW, sama seperti yang dibagi dengan Nabi Muhammad SAW. Jika kalian melewati Rawdah, taman dari surga, maka mampirlah. Alhamdulillah sudah mampir dari berapa kota di negara Indonesia ini. Saya sendiri di sini baru 2 bulan di Indonesia, dan alhamdulillah saya merasa bahagia karena bisa menghadiri majlis yang penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihadiri oleh para ulama, yang dihadiri oleh para kiai, yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh, dan yang paling penting adalah dihadiri oleh para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, yaitu umat sebaik-baik umat. Kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia tapi berbeda, bukan sebagaimana kita. Kalau kita lihat orang-orang yang sukses, tokoh-tokoh yang telah mencapai kegemilangan luar biasa, dia bijaksana, dia arif, kapan mereka dikenang, kapan mereka diperingati? Ketika mereka wafat. Setelah mereka wafat, baru mereka diperingati, baru mereka dijadikan kenangan, baru mereka terukir sejarahnya. Tapi Nabi Muhammad SAW sebelum lahir sudah terukir sejarahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, mungkin sering membaca surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu adalah gorisan sejarah Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran untuk memperingati perayaan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kejadian pasukan gajah itu 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan pasukan gajah menghancurkan Ka'bah ketika itu karena apa? Bukan karena Ka'bahnya, Tapi karena ada Nabi Muhammad SAW yang sedang dikandung oleh ibunya ketika itu. Belum selesai kejadian pasukan Ka'bah, maka pasukan menghancurkan Ka'bah, pasukan Gajah Raja Abraha, ketika itu muncul kejadian-kejadian yang lain yang menunjukkan bahwasannya akan lahir seorang yang luar biasa, seorang panglima, seorang presiden, seorang pemimpin, seorang ayah dan seorang suami yang luar biasa, sehingga akhlaknya ditiru oleh semua orang, baik itu muslim ataupun non muslim. Salah satunya ada sebuah sungai yang di situ tidak pernah ada air. Di daerah Arab ketika itu tidak pernah ada air. 49 hari, 48 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW keluar air tersebut, sehingga banjir menjadi mata air, sehingga orang-orang di sekitar itu menjadi desa yang luar biasa. Ada lagi di daerah suatu sungai yang penuh banyak airnya, ketika itu surut karena sungai tersebut mengganggu kabilah-kabilah di sekitarnya. Itu karena berkat Nabi Muhammad SAW yang akan lahir. Semoga dengan berkat maulid Nabi Muhammad SAW ini, kota-kota di Indonesia yang dilanda banjir, Allah Subhanahu Wa Taala hanyutkan air-airnya, Allah Subhanahu Wa Taala bereskan semua segala bencana-bencananya. Dan kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kita ini merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita, bukan hanya memerintahkan untuk bersolawat saja, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk merayakan. Fa bidzalika falyafrahu. Maka dari itu jangan pernah protes. Kenapa kok kita merayakan Maulid? Orang yang lain merayakan adanya kemenangan timnya, orang yang lain merayakan kemenangan partainya, orang yang lain merayakan kemenangan bisnisnya yang sukses, orang yang lain merayakan kemenangan ketika sahamnya mencapai nilai yang luar biasa. Kita diamkan saja mereka merayakan itu. Tapi yang pasti ketika kita merayakan perayaan Nabi Muhammad SAW, jangan pernah ada yang protes. Karena apa? Itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Maka bergembiralah dengan adanya Al-Qur'an dan dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kalian semua. Rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di dalam tafsir disebutkan mencakup semuanya. Salah satunya adalah hujan. Firman Allah yang lain, "Fanzur ila athari rahmatih." Maka lihatlah tanda-tanda dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang di luar tadi kehujanan, bukan hanya kehujanan saja, tapi juga kehujanan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kehujanan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cahaya bagi malaikat-malaikat yang selalu mencatat tugas siapapun yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas Siswanto Hadikusuma, harap ke depan sini sebentar. Ini saat yang ditunggu-tunggu. Pembagian door prize Maulid Gebiar Maulid Ar-Raudhah 1435 Hijriah 31 Januari 2014. Yang mau saya ambil pertama kali motor Viar. Motor Viar. Mas Siswanto ada di mana adikku semua? Ini soal bertugas keliling dia. Coba dikumpulkan dulu semua yang belum dikumpulkan, dikumpulkan dulu. Siswanto Hadikusumo. Coba dikasihkan sini. Ini yang belum terkumpul biar dimasukkan. Yang belum dikumpul, saya hitung sampai 10, batas akhir. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Bukan sulap, bukan sihir. Ya, ditutup. Saya minta dulu Bapak Helmi, Ketua PCNU Surakarta, untuk mengambilkan hadiah VR. Motor VR dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa rekayasa ini ya. Notarisnya notaris akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini RT-nya 1, RW-nya 8. Yang jelas Sragen gagal. Boyolali lewat. Semanggi belum beruntung. Sukoharjo, nah coba ini ya, namanya itu depannya S. Namanya depannya S, akhirannya I. Siti. Depannya S, akhirannya I. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. Loh, ini 6 yang dapat, yang punya nama dengan 7 huruf. Ini berarti kan angka 7 itu keramat nih, angka 7. Saya bacakan ya, asalnya Pajang. Pajang RT 1 RW 8 Kadipari apa apa nih ya, coba namanya Suparmi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu Suparmi mana coba berdiri? Siapa yang namanya Ibu Suparmi dari Pajang? Di luar. Ya. Coba masuk tapi di pojok sana tempatnya ibu-ibu. Yang mana? Ibu Suparmi dari Pajang masuk dulu. Masuk ke depan bagian ibu-ibu situ ya, tolong. Ya, KTP-nya dibawa enggak? Insya Allah gak ada yang lain. Ya, ibu maju dikit. Mas Roni, mikrofon wireless. Untuk hadiah kedua, Mio Soul atas nama Novel. Untuk yang satu ini kita minta Habib Hussein bin Anis untuk mengambilkannya. Berdiri gak apa-apa ya. Ya, Allahumma salli wa sallim alaih. Bukan sulap, bukan sihir, tapi solawat. Allahumma salli wa sallim alaih. Bismillah. Weh, ini lagi-lagi kok yang beruntung depannya S ya. Ada apa dengan huruf S ini? Dan akhirannya kok I lagi itu. Heran juga saya. Kalau tadi 7 huruf, sekarang 6 huruf. Kok seperti urut gitu kan? Ya. Alamatnya Alas Tengah. Coba yang dari Alas Tengah di mana ini? Yang jelas kalau depannya S, belakangnya I, enggak mungkin pria. Alas Tengah namanya, tapi mungkin jadi pria ini ya. Sukati. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ada di atas. Ya, Mbak Sukati coba mendekat ke depan sini, di atas depan pembatas. Depan pembatas ini saja. Ini berarti doa saya kabul biar ibu-ibu senang, ternyata yang dapat ibu-ibu semua. Di sini pojok-pojok sini aja, panggil ke situ. Ya. Pojok atas seperti yang ditunjukkan ibu-ibu itu, Bu ya, Bu Sukati. Alas Tengah. Di situ dulu. Mikrofonnya sudah wireless. I'm sorry, coba kasihkan ibu yang di sana. Untuk yang ketiga, Ini saya sendiri yang ambil hadiahnya, yang ini televisi LED 22 inch. Ini ada dua orang langsung saya ambil biar cepat ya. Setuju? Ya, semoga saya sendiri yang dapat. Lawang saya enggak masuk ke nama kok ini tadi, enggak dikasih panitia, curang panitianya. Bismillah. Namanya akhirannya I. Nomor teleponnya awalnya 0. Akhirnya juga 0. Alamatnya ada gua-guanya begitu. Ada gua-guanya, ada rejonya. Gua Rejo Sragen. Namanya Putri. Perempuan lagi. Hidup wanita. Ada Mbak Putri? 085725 nomor teleponnya. Ya, Mbak Putri nanti menemui panitia. Mbak Putri, yang kedua dari Sambi, Jombang, TV 22 in. Namanya Muhammad. Yes, laki. Begitu laki langsung Muhammad. Tuh lihat tuh, keramat ini kan ya. Begitu laki langsung Muhammad, gak mau yang lain. Coba ini diajak, begitu laki keluarnya Muhammad. Ya. Jombang Sambi, nomor telepon 085738340255. Ini yang merasa namanya Muhammad dari Jombang Sambi, nanti menemui Mas Siswanto Hadikusumo. Yang ketiga, televisi 19 in LED juga. Biar cepat saya sendiri. Ini diaduk. Tangan saya ini masuk kemana-mana ini. Cari siapa yang beruntung. Yang lain jelas beruntung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya cewek lagi. Lasium. Manggung Wetan. Boyolali. RT1 RW3 ada? Ada ya? Di luar sana mungkin. Nanti Ibu Lasium Manggung Wetan Boyolali RT1 RW3. Pelak atau pelali ini ya. Lasium Manggung Wetan TV 19 inch. Coba diingat-ingat. Pinjam bolpen Mas. Ada yang bawa bolpen? Nah. Itu TV yang 22 inch yang mana tadi? Kasih tulisan. Kemudian yang dapat sepeda ontel. 4 sepeda ontel langsung diundi. Ini kita habis ini makan ya. Saya mau minta apa namanya dari ibu tadi kata-kata apa Bu buat Masjid Ar-Raudhah ya. Dikasih saran-saran juga dengan ibu yang di atas. Terus nanti saya minta salah satu bapak-bapak acak mau saya kasih hadiah ridha saya mau atau tidak? 4 2 3 4. Ini dapat sepeda ontel warna putih. Masukkan satu. Lung. Yang dapat sepeda ontel lagi-lagi perempuan. Uminah Tempur Sari. 085229648335 sepeda ontel. Ini. Pit putih. Yang kedua ini Siami atau Selami? Siami atau Selami saya enggak jelas ya, L atau I ini ya. Mungkin Selami. Selami Serebon. Serebon ya. Serbon, ada nomor teleponnya 085725415225. Panitia akan menghubungi Anda. Sepeda. Sepeda lagi. Semuanya perempuan. Yuli Mariani. Sawit Boyolali. Yuli Mariani, Sawit Boyolali. 085-72-73-40-152. Nanti akan dihubungi panitia. Sepeda satu lagi, Sumini. Ini sepeda yang terakhir, Sumini. Lagi-lagi perempuan, Widodaren Lor. Widodaren Lor. 085-235-490-424. Ini Sumini Widodaren Lor. Nanti selesai majelis bisa menemui panitia di depan. 085-235-490-424. Nah, untuk door prize-nya sudah habis. Tinggal satu door prize. Semoga ini yang dapat lagi. Door prize-nya satu-satunya selendang saya yang masih saya punyai. Ini selendang saya udah habis di Jum-Jum. Tinggal satu, ya. Yang pertama, yang ulang tahun tanggal 31 Januari hari ini, coba angkat tangan. Pak KTP? Sini. Mana lagi? Sini. Pak KTP? Sini. Mana lagi yang ulang tahun hari ini? 31 Januari. Hari ini juga ulang tahunnya Nahdlatul Ulama. Ulang tahunnya NU. Hari ini juga ulang tahunnya orang Cina. Tahun baru. Tahun baru Cina. Coba tadi silakan. KTP-nya coba lihat. 31 Januari. Kalau betul dua-dua ini saya suruh pingsut. Yes. Coba dilihat. Mas Yusuf, laki-laki. Iya betul Mas ya. Dari Lawean. Status belum menikah. Tanggal 31 Januari. Oke, jenengan namanya Haryanto Pasuruan. Iya. Ini statusnya kok enggak jelas gini. Pasuruan 31 Januari. Coba berdua pingsut. Satu, dua, tiga. Tiga. Iya. Sebentar, sabar. Jenengan kalah. Yang menang beliau. Sabar dulu, sabar. Jangan pergi. Yang sudah maju ke depan gak boleh pulang sia-sia. Gitu kan? Kasih tisu. Gak boleh pulang sia-sia. Silahkan duduk jenengan. Ya, gak boleh pulang sia-sia. Ini enaknya saya kasih. Copot sorban jadi elek aku. Ya, ya. Kita kan ini lagi ulang tahun, harus senang. Mat ultah ya. Semoga panjang umur, insyaallah. Satu hal yang menarik, satu hal yang menarik, coba perhatikan ya. Ini termasuk buat saya salah satu keramatnya majelis ini. Coba perhatikan. Semua yang dapat hadiah besar-besar tadi perempuan, betul? Yang dapat laki cuman satu. Namanya siapa? Namanya siapa? Ini hari ulang tahun kelahirannya siapa? Nabi? Nabi? Yang laki yang dapat cuman? Lainnya perempuan? Masih belum percaya sama keramatnya Majlis Ar-Raudhah. Gaya dikit gitu kan boleh toh ya. Aneh atau enggak aneh? Aneh. Yang pertama perempuan 7 huruf, yang kedua 6 huruf. Ya, awalnya juga S, katanya kalau S kan Siti gitu ya. Siti, Sayyidah, Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Masih ada beberapa door prize, tapi saya hadiahkan nanti untuk tim kerja yang memang ngatur semuanya ini. Perlu dikasih hadiah. Salah satunya kambing. Kambing hidup satu ekor. Besok saya sembelih di markas Ar-Raudhah. Jadi yang mau datang ke sini makan-makan minta sama anak. Ibu jangan pulang dulu ya. Ini kita makan. Makanan segera dibagikan. Tolong panitia makanan segala bagian, silakan Bu. Saya minta testimoninya apa terserah Ibu. Kesan-kesannya apa gitu Bu? Kesannya Rodo baik sekali. Alhamdulillah. Semoga semoga tidak kekalkan. Amin. Ya, saya senang sekali anu mengajar di atas sini. Alhamdulillah. Ya, semoga saya ya diberi kebaikan sama Bapak. Amin. Udah berapa lama ikut di sini, Bu? Ya, baru 2 kali kok, Pak. Tahu-tahu. Namanya Bejo. Iya, saya baru tahu di sini 2 kali. Jamuri sama ini. Bu Seha ya? Jamuri, Pak. Iya, jamurinya Bu Seha kan? Iya, yang itu tanggal berapa itu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus akhirnya ke sini. Terus ya. Bejo ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Jadi yang bawa Ibu Bejo jamuri ya? Iya. Nah, ini berarti ini pengurusnya jamuri harus dikasih hadiah ini. Oh, Beb. Oh, iya. Betul ya Bu ya? Iya, Beb. Ya, nanti itu motornya besok biar diantarkan anak-anak alamatnya di mana. Oh, karena ya, bawanya enggak ya, mudah ya, ya Bu. Insyaallah. Ya. Terima kasih Bu. Maaf ya, Beb. Saya tadi nyebutin Pak. Oh, enggak apa-apa. Iya. Memang saya bapak-bapak kok, Bu. Nyantai. Makasih Bu. Ya. Untuk yang di atas, silakan Ibu. Yang dapat nyusul. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat betul nih. Ayo Bu, lanjut. Udah berapa kali saya lama? Saya dari Alas Tengah. Jih. Alas Tengah itu di mana, Bu? Tempatnya saudaranya Mustaqim. Oh, Masya Allah, Takim. Apanya Mustaqim, Bu, jenengan? Budenya, Pak. Nah. Saya itu pengen Mustaqim dapat VR, ternyata budenya dapat sul. Sekedar info Bu, Mustaqim tuh di sini bantu majelis ini luar biasa. Pagi, siang, sore, malam, enggak saya gaji. Gajinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keluarganya datang langsung dikasih miusul sama Allah nih. Ini. Makasih banyak ya Bu ya. Doakan ya, majelisnya berkah. Ya. Apa pesan-pesannya Bu? Pantes tuh wajahnya mirip Takim itu. Perasaan dapat hadiah motor tadi gimana ya, Bu? Semoga majelis ini bisa baik selama-lamanya. Amin. Pak Habib. Amin. Insyaallah. Takim biar di sini terus ya Bu ya. Ya Pak. Amin. Amin. Besok motornya biar diantar Takim, nggih. Insyaallah. Mustaqim tugas nganter motor ke budenya. Insyaallah ya. Terima kasih. Nah ini satu saya minta testimoni dari bapak-bapak ya. Pesan dan kesan. Acak saja, saya juga gak kenal semuanya. Pek-pek di sengapek sengendi gitu ya. Coba jenengan Pak. Ya, dari mana Pak? Mek. Berdiri boleh Pak? Ya, insyaallah. Dari mana Pak? Batek Tambak Boyo. Dari Mantingan. Mantingan. Oh dari Mantingan, Masya Allah. Rekan-rekan Mantingan. Nanya Pak, kesannya terhadap majelis maulid malam hari ini. Perasaan Bapak ikut maulid di sini bagaimana? Senang Pak. Senang? Ya. Apalagi selain senang? Laper. Ada apa yang mau disampaikan ke saya? Ya semoga majelis ini semakin lama semakin tambah ramai. Amin. Pun ngaten. Nggih, pun sampingnya jenengan. Pakai baju kuning. Ya. Berdiri, Mas. Dari mana, Mas? Dari Bulan Timun. Bulan Mbak Boyo Mantingan. Ulun Mantingan lagi ya. Kok sama-sama Mantingan? Kesannya majelis malam ini bagaimana? Kesannya itu sangat baik dan semoga bisa tambah sukses. Amin. Dan tambah banyak hidayahnya. Amin. Banyak itu Pak. Makasih banyak. Terakhir saya minta dari, nah ini boleh ini beliau nih. Ya. Berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini bajunya pakai 1030 Al-Haddad ini? Dari Kacangan, Bib. Oh, Kacangan. Kacangan dari Abdullah di Maguwo. Benteng ini istimewa, saya minta kenang-kenangan dari Habib Tapak Asmo. Kalau nyuwun halalipun Maulid. Bil barokah Habib Husain. Minta anu Bib, tapak asmon jenengan Bib. Barokah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah hadir di sini. Saya mau ngasih kesan-kesan boleh sambil makan ya. Nomor satu, saya bersyukur sama Allah dikirimi teman-teman seperti jenengan semua. Ya, dikirimi teman-teman seperti jenengan semua. Di dunia ini saya ternyata dikasih Allah teman-teman yang luar biasa. Diajak hujan-hujanan, mau. Diajak naik truk, mau. Diajak naik angkot, mau. Diajak jalan kaki, mau. Diajak naik sepeda ontel dari Sragen juga, mau. Diajak naik BMW juga, mau. Diajak naik Alphard juga, mau. Macam-macam yang datang ke sini, semuanya dengan segala keadaannya ternyata mau hadir di sini. Pertanyaan saya, kalau nanti tanggal 14 Syawal yang jatuh insyaallah 30 Agustus, tolong dicatat dari sekarang, tanggal 30 Agustus. Ini yang masih jauh, yang masih dekat akan saya umumkan nanti di bulan Februari ya. Tanggal 30 Agustus itu halal bihalal Majlis Ar-Raudhah. Tolong dari sekarang jangan buat majlis halal bihalal di kampungnya. Saya minta jenengan nanti 30 Agustus halal bihalal bareng saya. Saya lagi minta izin insyaallah Minggu malam Senin di pelataran Masjid Agung di luar ke arah alun-alun. Insyaallah yang hadir target saya minimal 70 ribu orang. Insyaallah akan ada tamu dari Malang sebanyak minimal 400 bis. Insyaallah. Sekarang saya mau nanya, di luar itu posisi sampai di mana? Terus yang di sana? Ya alhamdulillah, ini kurang lebih yang hadir sekitar 4.000 sampai 5.000 orang, kurang lebih segitu. Wallahu alam. Alhamdulillah, semoga barokah. Mohon maaf, silakan dinikmati hidangannya. Kalau yang belum dapat, saya minta maaf yang sebesar besarnya. Insyaallah Jumat depan kajian seperti biasa. Alhamdulillah ada yang ngasih hadiah saya porsi singgasana kerajaan di pojok sana itu. Nah itu nanti mulai Jumat depan saya ngajarnya dipaksa duduk di atas kursi seperti itu. Jadi bukan saya yang mau, ini yang mau yang hadir. Bapak-bapak, Bib saya buat kursi begini boleh? Boleh. Saya ingat dulu sahabat ngadep sama Rasul. Rasulullah buat mimbar boleh? Boleh. Ya saya juga boleh. Nanti dipasang di sini. Mau nanya, ini dihias begini bagus atau enggak bagus? Dihias begini bagus atau enggak bagus? Doakan ya, yang berjuang menghias ini semoga hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala. Urusannya dimudahkan Allah Ta'ala. Keinginannya diwujudkan Allah Ta'ala. Al-Hadzini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adiki Yomidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hidina suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman dalam rangka memperingati hari ulang tahun NU insyaallah Majlis Ar-Raudhah besok malam ba'dal Isya jam 8 malam akan menggelar nonton bareng film Sang Kiai. Nobar film Sang Kiai, yang pengin kesini nanti nonton bareng ya. Gak usah banyak-banyak saja yang hadir. Ya, film Sang Kiai, yang pengin kesini dalam rangka memperingati hari ultahnya NU. Pengumuman berikutnya, hadirilah pengajian akbar maulid Nabi Muhammad SAW bersama Habib Novel bin Muhammad Ali Drus dan Bupati Sukoharjo serta Jamuniro di Masjid Roliyah Istiqomah Dukuh Ngerantan Desa Kadokan Grogol Sukoharjo Selasa 4 Februari 2014 Ba'dal Isya dengan tema Kampung Rantan Bersolawat Nabi Muhammad SAW tauladan semua umat. Terima kasih. Kemudian besok pengumuman majelis jamuri khusus putri besok siang putaran ke-30 di Masjid Al-Hidayah Solo Baru Sukoharjo besok jam 1 siang. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita tutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.